Aku telah salah, ragukan niatmu. Akulah lelaki dengan jiwa bocah yang coba dewasa, yang coba berubah. Mohon dampingilah, jangan tinggalkan. Tak terbayangkan jika kau pergi. Kau alasanku untuk dewasa, dan aku tak ingin kau terluka. Keindahanmu.